إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman dan kenikmatan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan untuk terus menerus menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang kita telah lakukan, yaitu kita membacakan kitab-kitab ulama yang berkaitan dengan ad-din ini, terkhusus masalah akidah, masalah tauhid, perkara yang paling mendasar asas dari seluruh amalan-amalan di dalam Islam. Pembahasan kita adalah tentang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya apa dan bagaimana bentuk makar Allah Subhanahu wa taala itu. Seseorang yang merasa aman dari makarnya Allah itu orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, terus menerus di dalam kemaksiatan yang diiringi dengan bersandar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmatnya. Iqamatul abd ala azam yatamanna ala Allahi al-maghfirah. Seorang hamba itu melakukan dosa, lalu kemudian dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan Allah. Ini orang yang tertipu, orang yang merasa aman, orang yang seperti ini. Ketika dia berbuat satu kemaksiatan, hatinya tenang, tidak ada rasa takut tertimpa iqab, tertimpa musibah dari Allah. Dan para salafun as-salih dari kalangan sahabah, tabi'in, atba' tabi'in, dan setelah mereka dari para imah, mereka orang yang jauh dari rasa aman terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan, senantiasa merasa takut. Dia melakukan dosa, sekalipun dosa itu kecil, namun dia memandangnya sangatlah besar. Dia melihat dosa-dosanya seolah-olah dia itu duduk di bawah gunung, takut kalau gunung itu menimpanya. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, innal mu'min, sesungguhnya orang-orang mukmin itu يرى ذنوبه كأنه كاعد تحت جبل. Sungguhnya seorang mukmin dia memandang dosa-dosanya seolah-olah dia itu duduk di bawah sebuah gunung. Ya khafu ay yaqa alaih, takut kalau gunung itu menimpanya, hancur. Gimana kalau gunung menimpa rumah saja, kalau roboh kemudian menimpa kita, sudah bisa kita bagaimana merasakan bagaimana akibatnya. Ini gunung yang sangat besar di atas kepalanya, kalau sudah sampai timpakan menimpa dia bagaimana. Begitulah orang mukmin ketika dia berbuat dosa atau melihat dosa-dosanya, takut kalau dosa-dosanya itu mendatangkan bala, musibah, iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal fajir, adapun orang fajir, orang fajir itu orang yang senang berbuat dosa, orang yang senang berbuat maksiat, fajir. Yara dhunubahu kadzbabin marra ala anfihi faqala hakadha. Orang fajir itu melihat dosa-dosanya seperti lalat, lalat yang lewat di depan hidungnya. Faqala hakadha, lalu kemudian dia pun seperti ini menampiknya. Artinya sesuatu yang enggak dia pedulikan, enggak ada ihtimam, perhatian. Ada lalat terbang, gini-gini terus, tidak ada perhatian. Seperti itu, seperti lalat yang hinggap di hidungnya atau lewat di hidungnya, tepisnya seperti ini. Enggak ringan. Itulah orang mukmin. Kata Hasan al-Basri, al-mu'min ya'mal bit-ta'at musyfiqun wa huwa musyfiqun wajilun khaif. Seorang mukmin ya'mal bit-ta'at, dia mengamalkan, mengerjakan ketaatan-ketaatan, huwa musyfiqun wajilun khaif, dalam keadaan dia takut, khawatir. Ini melaksanakan amalan ketaatan, namun di dalam hatinya ada rasa takut, khauf, khawatir. Khawatir amalan-amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga atau amalnya itu ada kekurangan, amalnya itu dia tidak ikhlas, sehingga tetap diliputi rasa takut. Wal fajir ya'mal bil ma'asi wa huwa amin. Adapun orang fajir, dia beramal kemaksiatan, dia melakukan kemaksiatan dalam keadaan merasa aman, tengah-tengah aja dia. Para mukmin tak melakukan ketaatan dalam keadaan takut. Adapun orang fajir melaksanakan maksiat, mengerjakan kemaksiatan, namun rasa tenang-tenang saja, enggak ada rasa takut. Ini beda mukmin dengan fajir. Orang mukmin itu senantiasa dalam hatinya ada perasaan Naam, tidak apa perasaan merasa tidak aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut dari makarnya Allah Subhanahu wa taala berupa bala iqab kepadanya. Adapun orang fajir justru merasa aman, tidak ada rasa khawatir ketika melakukan satu dosa. Kenapa muncul merasa aman dari makar Allah? Karena tidak adanya rasa takut di dalam hati. Maka ini perlu bagi seorang mukmin untuk menumbuhkan rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktor terbesar menumbuhkan rasa takut ini adalah talabul ilm. Talabul ilm, menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu itu kita akan mengenal siapa Allah. Kita akan tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat-sifat. Yang sifat-sifat itu kalau orang memahami dengan benar, maka dia akan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maha keras siksaannya, maha dahsyat siksaannya, an-narnya bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Sehingga dengan itu kan muncul rasa takut. Dan itulah buah dari ilmu. Buah dari ilmu itu adalah al-khasyah. Al-khasyah, rasa takut. Semakin banyak ilmu seseorang itu akan semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melihat orang-orang yang jauh, yang takut melanggar larangan Allah adalah orang-orang mereka berilmu, memiliki ilmu. Sebaliknya orang yang berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan sering senang melakukan kemaksiatan kepada Allah adalah orang-orang jahil, orang-orang yang enggak punya ilmu, enggak ngerti syariat. Karena tidak ada rasa takut dalam hatinya. Dan di antara ucapan salat terkait dengan al-khauf, dengan adanya khauf itu maka seorang tidak akan merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Dan barang siapa yang dia putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sesat. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang sesat. Menunjukkan orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berarti dia itu orang yang sesat. Ini kunut. Sebalikan dari merasa aman. Kalau kunut itu putus asa sudah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa-dosanya, tidak akan merahmatinya, tidak akan menerima Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. tidak menerima amalan-amalannya. Ini orang putus asa. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Qunut, putus asa, istib'ad al-faraj wal ya'sa minhu wa huwa yuqabil al-amnu min makrillah ta'ala wa kilahuma dhanbun 'azimun. Adapun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah istib'al faraj, menganggap jauh adanya al-faraj, jalan keluar, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ya'sa minhu, dan putus asa darinya. Saya juga minta ampun kepada diampuni, kalaupun saya berdoa juga saya enggak diterima doanya, karena saya ini orang banyak maksiat. Ini orang kunut yang seperti ini, orang yang putus asa. Kebalikan dari merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keduanya adalah dosa yang besar. Semuanya dosa besar. Dzambun 'adzim, merasa aman dari makar Allah dan merasa putus asa dari rahmatnya adalah dosa besar. Limunafatihi likamalit tauhid, karena menafikan kesempurnaan dari tauhid. Keduanya ini, menafikan kesempurnaan tauhid. Wa dzakara al-musannif hadhihi al-ayah ma'allati qablaha tanbiyan ala annahu la yajuz liman khafa Allah ta'ala an yaqnut min rahmatih. Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari ayat ini dan ayat yang sebelumnya, afa aminu makrallah fala ya'mun makrallah illa al-qaumul khasirun. Dua ayat disebutkan ini sebagai tambih, sebagai peringatan, ala annahu la yajuz liman khafa Allah, bahwasanya tidak boleh bagi orang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayaknuta min rahmati, itu dia putus asa dari rahmatnya. Kalau merasa aman dari makar Allah, itu karena tidak adanya rasa takut kepada Allah. Adapun orang yang dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dia putus asa. Bal yakunu khaifan radiyan yakhafu dhunubahu wa ya'mal bi ta'atihi wa yarju rahmatah. Bahkan hendaknya seorang itu dia khaif, ada rasa takut kepada Allah, rajian, dan ada harapan berkumpul di dalam hatinya, takut dan harap. Inilah yang menolong seseorang untuk terjatuh dari merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmatnya, dengan dua sifat ini, yaitu takut dan raja. Ya khafu dzunubahu, dia takut dari dosanya, kemudian dia beramal ketaatan kepada Allah, dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada suara dua ini. Jangan cuma takut, nanti bisa jatuh kepada kunut. Tapi harus ada roja, harapan, sehingga dia berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau roja saja, tidak ada rasa takut, akan jatuh kepada merasa aman dari makar Allah. Kalau rasa takut saja, tidak ada roja, maka orang itu nanti bisa berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, amman huwa qanitun ana'al layli sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa arju rahmat rabbih. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik, musyrikin, lebih beruntung daripada orang-orang yang dia qanit ana'al layl, dia bangun di malam hari melaksanakan ibadah sajidan wa qa'iman, sujud dan dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut terhadap negeri akhirah. Warju rahmata rabbi, dan mereka berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Rabbnya. Di sini dalam ayat ini terkumpul ada dua, yaitu al-hadar, al-khauf, takut dari perkara akhirah, dan berharap dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, berjihad fi sabilillah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qunut. Bagaimana qunut itu? Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, namanya qunut. Di antara bentuk qunut, putus asa itu, dia ya'taqid anna Allah la yaghfir lahu, dia beriktikad, berkeyakinan bahwasanya Allah tidak mengampuninya. Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Imma likawni idza taba la yaqbalu Allah taubatahu wa yaghfiru dzambahu. Naam. Bisa jadi apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menerima tobatnya dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini termasuk orang yang kunut. Orang kunut seperti ini. Apaan kita minta ampun juga kita tidak diampuni? Jangan datang-datang kunut rahmatillah. Untuk apa kita berdoa kepada Allah? Allah juga tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Kita ini banyak maksiat. Ini termasuk tanda-tanda orang yang kunut. Enam, merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, hai hamba-hambaku, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, berbuat dosa, berbuat maksiat. Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya, betapapun besar dosa seseorang, banyak kemaksiatannya. Kalau dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan terima, Allah menerima taubatnya. Maka jangan putus asa. Jika kamu merasa banyak berbuat dosa, dosa yang sangat besar, taubat kepada Allah. Jujur taubatmu, Allah akan menerima. Jangan putus asa, Allah tidak akan menerima taubatku. Terjatuh ke dalam kunut. Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala menyatakan, fal kunut min rahmatillah la yajuz, berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah diperbolehkan. Lianna husudzon billah, karena suudzon, kunut, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah bersangka buruk kepada Allah. Orang yang putus asa dari rahmatnya Allah berarti dia bersangka buruk kepada Allah, menganggap Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doanya, tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Dan ini termasuk su'ul adab, adab yang jelek kepada Allah. Su'ul adab ala rahmatillah, jelek, akhlak yang jelek, adab yang jelek terhadap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalamnya ini, di dalam al-qunut itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim, di dalamnya terdapat at-ta'an, celaan. Ada dua celaan di dalamnya. Yang pertama, sungguh dia telah mencela kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah maha qadir, maha mampu. Yang kedua, mencela ta'an fi rahmati subhanahu wa ta'ala, mencela terhadap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna man alima anna Allah rahim la yastab'id ayyarhamahu, karena orang yang mengetahui bahwasanya Allah itu maha penyayang, la yastabid ayyarhamahu, maka dia akan tidak akan menganggap jauh, Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmatinya. Nah, ini kalau orang mengetahui tentang Allah maha penyayang, maka dia pun tidak menganggap jauh rahmatnya Allah kepadanya, menganggap dekat. Beda kalau orang kunut, dianggap jauh rahmatnya Allah. Kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah jauh darinya. Walihada kana al-qanit min rahmatillahi dhallan, oleh karena itu orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang sesat. Al-qunut ini termasuk kabirah min kabair dzunub, disebutkan oleh ulama antaranya Imam Nawawi, Ibnu Qayyim Al-Dhahabi, bahwasanya al-qunut merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk kabirah, dosa besar. Bahkan disebutkan Ibnu Qayyim, hiya badu kabair al-mutalliqah bil qalbi wa minha al-qunut. Yang tersebagian dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hati. Hanya dosa-dosa besar yang terkait dengan hati. Minha al-qunut min rahmatillah, dan termasuk di antaranya dosa besar yang berkaitan dengan hati adalah qunut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala wal ya'su min rahillah. Bermakna sama juga merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Wal ya'su min rahillah ashadu tahrima min az-zina. Bahkan merasa putus asa dari rahmatnya Allah itu lebih keras pengharamannya daripada zina. Wa syurbul khamri, meminum khamr, wa ghairihima, dan selain dari keduanya, minal kabair adh-dhahirah, dari dosa-dosa besar yang zahir, dosa besar yang nampak berkaitan dengan amal. Dosa besar ada yang berkaitan dengan hati seperti ini, al-qunut, merasa aman dari makar Allah. Ini semua dosa besar berkaitan dengan hati. Keyakinan ada dosa besar yang terkait dengan amalan-amalan anggota badan yang nampak, yang terlihat. Maka disebutkan beliau amalan apa dosa besar terkait dengan hati itu lebih keras pengharamannya dibandingkan dengan dosa besar terkait dengan anggota badan seperti zina, minum khamr, dan selainnya. Naam. Kata Abdurrahman bin Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, setelah menyebutkan ayat innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim, farraja mal ma'siyah wa tarku at-ta'ah ghururun minasy-syaitan liyukiya al-'abda fil makhawif ma tarki al-asbab al-munjiya min al-mahalik bi khilaf hali ahli al-iman alladhina akhadhu bil asbab an-najah khawfan min Allah wa haraban min iqabihi wa tam'an fil maghfirah wa raja' li thawabihi. Dan beliau ar-raja, berharap atau harapan, ma'al ma'siyah, yang diiringi dengan kemaksiatan, dia bermaksiat karena rojaknya, lama pengampun. Gak apa-apa bermaksiat, gampang-gampang maksiat. Kenapa? Karena rojaknya terlalu besar. Gampang kita sholat, bersholat, berzikir, berdoa kepada Allah, minta ampun, diampuni dosa-dosanya. Inna Allah ghafur rahim. Sebab apapun dosa-dosa, Allah akan mengampuni kalau kamu bertobat. Ya, gampang melakukan kemaksiat. Di mana kemaksiatan, di situ dia ada. Kenapa tadi kena rojaknya? Harapannya besar, terus saya akan diampuni, Allah Maha Pengampun. Maka ar-roja amal maksiyah, ar-roja yang dikiringi dari kemaksiatan, ar-roja berharap mal maksiyah pada kemaksiatan, wa tarku ta'ah dan meninggalkan ketaatan, ini adalah tipuan syaitan. Tipuan syaitan untuk menjatuhkan seorang hamba. 6. Fi al-makhawif, pada perkara-perkara yang menakutkan. Ma tarkil asbab munjiyah, yang diri kena itu meninggalkan sebab-sebab yang menyelamatkan dia dari kebinasaan. Nah, ini gurur, tipuan syaitan. Ini tipuan syaitan. Tak apa-apa kamu maksiat, kamu nanti gampang minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, dan dia pun meninggalkan amalan, tidak beramal, tidak melaksanakan sholat. Dengan maksiat dia senang, tapi dengan amal ketaatan ditinggal. Sholat ditinggal, enggak sholat, enggak puasa juga, Ramadan enggak puasa. Apa yang mendorong semua itu karena adanya rojak dari dalam hatinya, harapan yang terlalu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tipuan syaitan. Tipuan syaitan di mana seorang itu meninggalkan sebab-sebab yang menyelamatkan dia dari perkara yang membinasakan. Berbeda keadaannya dengan ahlul iman yang mereka mengambil sebab-sebab yang menyelamatkan dirinya, yaitu khawfa min Allah, takut dari Allah Subhanahu wa taala, wa harban min iqabihi, dan dia melarikan diri, menjauhkan diri dari terkena iqabnya Allah Subhanahu wa taala, wa tama'an fil maghfirah, dan dia berharap dengan sangat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini al-mu'min. Al-mu'min mereka mengambil sebab-sebab, melaksanakan sebab-sebab. 6. Keselamatan. Yaitu takut dari Allah Subhanahu wa taala, takut dari iqabnya, kemudian berharap dari ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'na kata Syekh, wal ma'na anna Allah taala haka qala Khalil Ibrahim lamma basharathu al malaikatu bi ibni Ishaq. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapannya khalilihi, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihissalam, tatkala malaikat memberitakan berita gembira kepada beliau, kepada Ibrahim alaihissalam, ibni Ishaq, tentang kelahiran anaknya Ishaq. Qala bashartumuni ala an ma massani ala an massani al-kibaru fa bima tubashshirun. Ibrahim mengatakan, apakah kalian itu memberikan berita gembira kepadaku padahal aku ini sudah tua? Fa bima tubashshirun, dengan apa kalian memberitakan berita gembira tersebut kepadaku? Apakah mungkin aku ini masih punya anak padahal aku sudah tua? Lian al-ada anna ar-rajul idza kabira sinnuhu wa sinnu zawjatihi istab'ada an yulad lahu minha. Karena secara adat seorang laki-laki apabila sudah tua umurnya dan juga sudah tua istrinya, maka akan menganggap jauh akan punya anak dari istrinya tersebut. Bagaimana istriku bisa punya anak? Saya ini sudah tua, istriku juga sudah tua. Maka ketika malaikat memberitakan berita gembira tentang kelahiran anaknya, apa akan memberitakan kepadaku? Suatu berita gembira bahwasanya aku akan punya anak padahal umurku sudah tua. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha mampu berkuasa atas segala sesuatu. Faqadul malaika, maka malaikat pun mengatakan kepadanya, qalu basyarnaka bil haqq, kami berikan kabar gembira kepadamu ini dengan hak, dengan benar. Akan engkau nanti punya anak istri, akan hamil sekalipun umurnya sudah tua. Tidak putus asa. Ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat mengatakan kepada Ibrahim, kami akan beritakan kepada berita gembira ini dengan hak. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Fa inna Allah taala idza arada syai'an innama yaqulu kun fayakun. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mengendaki sesuatu, Allah akan mengatakan kepadanya kun fayakun. Jadilah maka jadilah dia. Fala takum minal qanitin. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang putus asa. Jangan putus asa sekalipun umur sudah tua, belum dikaruniai anak, tetap ada rasa timis. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan turunan dengan berdoa kepada Allah tentunya dan menjalankan asbab-asbab untuk bisa mendapatkan keturunan. Qala wa may yaqnut min rahmat rabbih la dhallun fa innahu ya'lamu min qudratillahi ta'ala wa rahmatihi. Karena beliau mengetahui bahwa tentang kudrahnya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Naam. Ini disebutkan oleh Syekh tentang Ibrahim alaihissalam yang sudah tua umurnya dan juga istrinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepadanya melalui malaikat bahwasanya engkau akan punya anak, memiliki anak. Naam. Dia pun merasa enggak bisa punya anak karena sudah tua. Ketika malaikat menyampaikan dengan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang qanitin, janganlah termasuk orang-orang yang berputus asa. Kemudian berikutnya qala musannif rahimallahu taala an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kabair, dosa-dosa besar. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ya'su min rahillah, dan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wal amnu min makrillah, kemudian merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga di sini disebutkan tentang dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar wa Ibn Abi Hatim. Adapun keadaan hadis ini disebutkan tentang sanadnya, rijalu thiqat, sanad-sanad perawi-perawi hadis ini thiqah kecuali satu orang disebutkan Syabib Ibn Bishr. An Ikrimah Ibn Abbas, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Syabib bin Bishr ini banyak kesalahan dalam periwayatan hadis. Namun ada riwayat yang lain yang menguatkan dari Abdullah bin Mas'ud nanti dalam hadis berikutnya. Maka ini bisa dijadikan sebagai hujah. Ada datang penguat dari hadis Abdullah dan dari ucapan Abdullah bin Mas'ud tentang al-kaba'ir. Disebutkan di antara isinya syirku billahi wal ya'smi rohillah wal amnu bi makrillah. Yang pertama, asyirku billah, sudah kita ketahui maklum dan sering disebutkan bahwasanya di antara dosa yang paling besar adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa akbarul kaba'ir, dia adalah dosa yang paling besar, yaitu syirik. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan asyirku billahi hadmu lirububiyyah wa tunaqisu lililahiyyah wa su'udhan birabbil alamin. Kata Ibn Qayyim, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hadmun lirububiyyah. Ini menyalahi dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam ini, Allah khaliq mudabbir razik. Ini makna rububiyah, atau merusak tauhid rububiyah, wa tunaqisu lillahiyah lililahiyah, dan ini merendahkan alilahiyah, yaitu peribadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seseorang itu berbuat syirik kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, berarti ini merendahkan ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wasudzan bi rabbil alamin, dan sangka buruk terhadap Rabbul alamin. Dan maklum banyak dalam Al-Quran disebutkan tentang syirik, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya itu meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan tentang bahaya syirik dan termasuk dosa besar, di antaranya dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala unabiyukum biakbaril kabair, maka aku beritakan kepada kalian akbar al kabair, dosa besar yang paling besar. Qalu bala, mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Faqal syiraku billah wa uququl walidain, al-syiraku billah wa uququl walidain, dosa yang paling besar mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal ya'su min rohillah, telah kita sebutkan penjelasannya terdahulu, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu memutus harapan, bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahal, tidaklah dia mengetahui tentang luasnya rahmat Allah dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah lewat penjelasannya di awal-awal bab bahwasanya tiga perkara ini termasuk dosa besar yang Rasulullah SAW peringatkan kepada kita untuk menjauhi perkara ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Masih ada sedikit tersisa. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.